تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب لي حدثني إسحاق قال حدثنا مان قال قال مالك وذلك واسع وأحب ذلك إلي الصيام في السفر لمن قوي عليه. قال إمام مالك beliau berpendapat itu ada keluasan, yang mau berbuka silahkan, yang mau berpuasa silahkan, ada keluasan. Tapi saya sendiri, kata Imam Malik, saya lebih senang puasa di perjalanan bagi orang yang kuat. Kenapa? Itu kan lebih enak ya. Ramadan datang, perjalanannya ringan, dia kuat berpuasa. Itu lebih bersama kaum muslimin dalam puasa, lebih merasakan dia lakukan puasa di bulannya, dia langsung tunaikan tanggung jawabnya, daripada diambil keringanan akhirnya masih ngutang lagi, menjadi beban untuk dia di masa mendatang. Ini tidak membebaninya, perjalanan ringan, maka diambil keringanan itu lebih bagus. Begitu maksud Imam Malik rahimahullahu taala di sini. Kemudian kata beliau, haddatsana Khuraim bin Bisar az-Zuhri at-Tirmidzi qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala sami'tu Malikan wa su'ila 'anil siyami fis safar faqala hasanun law qawita 'alaihi lakana habba ilayya. Jadi Abdullah bin Wahab mendengar Imam Malik ditanya tentang puasa. Ini supaya antum tahu ya, bahwa ulama itu dia duduk dari guru bukan cuma mengambil riwayat saya, tapi juga mengambil fikihnya, mengambil fikihnya. Iya. Maka kata apa namanya Imam Malik, tidak ada masalah puasa di perjalanan kalau kamu mampu dan kalau kamu kuat, itu lebih saya sukai, kata beliau. Kemudian kata beliau, haddathana Safwan ibn Salih qala haddathana Al-Walid Inal Walid bi Muslim ya. Kalau soal tul Auza'iyah, kultu ayu cai ayu dalika ahabu ilaika fi safar tasumu atau tuftir. Kala al yusru wal fitru ahabu ilaya. Ini fikihnya Imam Al Auza'i, Imam negeri Syam. Ditanya mana yang lebih afdal, berbuka atau berpuasa di perjalanan? Kata Al Auza'i, lihat yang paling mudahnya saya. Lihat yang paling mudahnya. Dan berbuka itu, kata beliau, itu lebih saya sukai. Di Imam Al Auza'i. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Hisham bin Urwah anna abahu kana yasrudu shaum wa kanat Aisyah tasrudu wa tasumu fi safar. Jadi Urwah bin Zubair itu beliau puasa terus-menerus walaupun perjalanan. Aisyah juga dia puasa terus dan berpuasa walaupun safar. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata beliau, haddathana Ishaq ibn Musa qala haddathana Ma'an qala haddathana Malik an Hisham bin Urwa nabihi annahu kana yusafiru fi Ramadan wa nusafiru ma'ahu fayasumu Urwatu wa nuftiru nahu wa nuftiru nahnu. Jadi ini Urwa ibn Zubair bercerita, atau Hisham bin Urwa bercerita tentang ayahnya Urwa, bahwa mereka perjalanan di bulan Ramadan, Urwa tetap puasa, adapun anak-anaknya yang bersamanya, keluarganya, mereka berbuka. Jadi artinya tidak boleh saling mencela, yang mau puasa silakan, tidak mau puasa silakan. Tapi kalau dia kuat, dia tetap puasa dan perjalanan ringan baginya, itu enggak ada masalah. Itu hal yang bagus. Qala haddatsana Ishaq qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Sumay maula Abi Bakar bin Abdurrahman anna Abu Bakar kana yasumu fi safar. Abu Bakar bin Abdurrahman ini dari ulama tabi'in, beliau melakukan puasa di perjalanan. Qala haddatsana Safwan ibn Salih qala haddatsana Al-Walid qala sa'altu Al-Auza'i fi masiratin lam yuftir al-musafiru faqala fi masirati kam yuftir al-musafir qala masiratu ma yuksiru fihi salat falahu al-fitr qultu wa kam adana dhalika qala masiratu yawmin tam. Ini fikih lain ya. Sekarang muncul pertanyaan, orang yang musafir kan boleh berbuka, boleh berpuasa, sekarang jarak safar itu berapa? Al-Auza'i menjelaskan itu di jarak mengqasar salat, dan itu sekitar perjalanan satu hari utuh. Perjalanan satu hari utuh. Ya, ini perjalanan satu hari bukan cepat, bukan lambat ya. Dan ini tidak ada sebenarnya penyebutan ini pendekatan. Tapi musafir itu hakikatnya kembali kepada kebiasaan saja, urf. Ya kalau kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain, orang-orang biasanya sudah menganggap dia safar, itulah musafir namanya. Tapi pendekatannya paling sedikitnya 85 kilo, paling sedikitnya sekitar itu. 86 kilo, 85 kilo.